Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayo ikhwah anzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah Islam dan sunnah yang ini harus terus diingatkan ribuan kali agar manusia ini menyadari bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat yang paling besar nikmat sunnah, nikmat yang paling besar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan nikmat yang paling besar kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwani fid din, na'azakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan bawa dua masalah yang akan kita kaji pada hari ini. Yang pertama, satu ayat dengan ayat yang lain dalam surah Muhammad ayat 19. Yang kedua, kita bahas tentang satu doa yang sering Nabi membaca doa ini. Berarti dua bahasan yang kita akan bahas hari ini insyaallah taala. Yang pertama, antum buka ayatnya di dalam surah Muhammad di ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Dalam surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan mohonkanlah ampun kepada Allah atas dosamu, dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang yang beriman, kaum mukminin dan mukminat, laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman. Dan Allah mengetahui mutaqallabakum, artinya tempat usaha kamu, gerak kamu dan yang lainnya. Wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tempat tinggal kamu. Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan kalimat fa'lam, ketahuilah. Artinya kita diwajibkan untuk belajar, diwajibkan kita untuk nuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi harus kita awali dengan ilmu. Kemudian annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Artinya semua sesembahan selain Allah semuanya adalah batil. Yang berhak diibadahi hanya satu, yaitu Allah Taala. Kemudian disuruh untuk minta ampun atas dosa-dosa, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma'sum. Nabi disuruh untuk minta ampun sebagai contoh bagi umatnya, agar umatnya selalu istighfar minta ampun kepada Allah Taala. Kemudian memohonkan ampun untuk orang-orang yang mukmin dan mukminah, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan juga tempat tinggal kamu. Kita bahas tentang ayat ini, bahwa ilmu ini merupakan jalan untuk mengetahui bagaimana kita mentauhidkan Allah. Ini wajib talabul ilmi, karena ini merupakan kewajiban. Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk itu wajib atas setiap muslim. Karena wajib, maka setiap muslim wajib untuk belajar tentang agama ini. Dan yang pertama kali dipelajari adalah tentang tauhid. Yang pertama kali pelajari tentang tauhid, karena tauhid merupakan asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia dari semua ilmu yang ada adalah tauhid, asyraful ulum. Dan untuk mengetahui tentang Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau, والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور. Bahwa jalan untuk mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadah melainkan hanya Allah, itu ada beberapa perkara. أحدها بل أعظمها. Yang pertama, bahkan yang paling besar, yaitu تدبر أسمائه وصفاته. Yaitu mentadaburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Berarti kita harus belajar tentang tauhid asma wa sifat, mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa af'alihi ad-dalla ala kamalihi wa 'azamatihi wa jalalatihi, fa inna tujibu badhl al-juhdi fi at-ta'alluhi lahu wa at-ta'abbud li rabbil kamil alladhi lahu kullu hamdin wa majdin wa jalalin wa jamal. Yaitu mentadabburkan nama-nama dan sifat Allah, juga perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan kepada kesempurnaan keagungan Allah dan kemuliaannya. Karena itu wajib untuk kita mengarahkan semua usaha untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah yang maha sempurna, yang baginya semua pujian, baginya semua kemuliaan, baginya semua keindahan, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani, al-ilmu bi'annahu ta'ala al-munfarid bil-khalqi wa tadbir, fayalamu bidzalika annahu al-munfaridu bil uluhiyyati. Yaitu mengetahui bahwasanya Allah, yang kedua kata Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu mengetahui bahwa Allah bersendiri dalam penciptaan dan mengatur alam semesta ini. Artinya tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah taala. Sehingga dia mengetahui yang demikian itu, artinya dia mengetahui dengan yang demikian itu bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Enggak ada yang lain yang kita ibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalith, yang ketiga, al-ilmu bi annahu al-munfarid bin ni'am al-zahirati wal-batina al-diniyati wal-dunyawiyah, wa inna dhalika yujibu ta'aluq al-qalbi bihi wa mahabbatahu wa ta'allu lahu wahdah la sharika lah. Yang ketiga, yang mengetahui bahwa Allah bersendiri yang memberikan nikmat yang lahir dan batin, memberikan nikmat agama dan dunia. Jadi Allah bersendiri yang memberikan nikmat yang lahir dan batin. Allah bersendiri yang memberikan nikmat agama dan dunia. Sesungguhnya yang demikian itu mewajibkan untuk bergantungnya hati itu hanya kepada Allah. Karena Allah memberikan nikmat, ya hati ini hanya bergantung kepada Allah Ta'ala dan juga mencintainya, beribadah hanya kepadanya, karena tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabi ma narahu wa nasma'ahu min al-thawabi li awliyaihi al-qa'imina bitawhidihi min al-nasri wa ni'amil ajila wa min uqubatihi li a'da'ihi al-mushrikina bihi, فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. Apa yang kita lihat dan kita dengar dari ganjaran yang keempat, apa yang kita lihat dan kita dengar dari ganjaran kepada wali-wali Allah yang melaksanakan tauhid, Allah menolong mereka dan Allah memberikan nikmat yang segera di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat. Arti apa yang kita lihat dan kita dengar, yang pertama kali kita lihat dari para anbiya wa rusul alaihi mustalatu wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran, begitu juga Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, Allah memberikan kemenangan kepada mereka karena mereka menegakkan tauhid. Allah memberikan nikmat yang segera karena mereka menegakkan tauhid. Wa min uqubati li a'da'il musyrikina bihi, dan juga apa yang kita dengar dan kita lihat dari hukuman Allah kepada musuh-musuhnya dari kaum musyrikin yang menyekutukan Allah Ta'ala. Karena yang demikian ini akan membawa kita untuk menuntut ilmu, dan juga kita mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Secara keseluruhan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita untuk mengetahui tentang la ilaha illallah, yang kelima ini, yang keempat, kita mengetahui bahwa Allah menolong orang-orang yang menegakkan kalimat la ilallah. Allah membantu mereka, Allah memberikan nikmat kepada mereka, dan Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang musyrik. Yang ini mengajak kita untuk mengetahui bahwa Allah satu yang berhak untuk diibadahi. Al-khamis yang keenam. Al-khamis yang kelima, ma'rifatu awsafil awthani wal andad allati 'ubidat ma'allah wa ittukhidat alihatan wa annaha naqisatun min jami'il wujuh faqiratun bidzat la tamliku li nafsiha wala li 'abidiha naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nushura wala yansuruna man 'abadahum wala yanfa'unahum bimithli dharratin min jalbina khairin aw daf'i syarr. Yang kelima, mengetahui tentang sifat-sifat dari berhala dan sekutu-sekutu yang disembah bersama Allah, yang dijadikan sebagai Tuhan. Apa aja yang dijadikan oleh manusia sebagai berhala atau sekutu yang dijadikan mereka sebagai Tuhan? Apakah itu kubur, apakah batu, apakah pohon, apakah kayu, apakah keris, atau apa aja yang dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan? Atau manusia yang disembah oleh mereka, semuanya yang disembah selain Allah naqisah, semuanya kurang dari semua segi. Mereka, zat pribadi mereka adalah fakir, gak punya apa-apa dan gak bisa memberikan apa-apa. Siapa saja? Apakah bentuknya manusia? Apakah Isa yang disembah? Apakah orang soleh yang disembah? Apakah dia wali? Apakah pohon, batu, kubur atau yang lain? Semuanya fakir. Semuanya butuh kepada Allah. Enggak punya apa-apa mereka. Mereka tidak memiliki bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang menyembahnya. Tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa menolak bahaya. Tidak bisa mematikan. Tidak bisa menghidupkan. Dan tidak bisa mengumpulkan manusia. Mereka tidak bisa menolong orang-orang yang beribadah kepada mereka. Tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Seberat darah pun juga. Apakah menarik kebaikan atau menolak bahaya. Kalau kita sudah mengetahui ini, maka kita wajib mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Bahwa semua yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Dan ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya satu-satunya yang hak itu hanya Allah. Dan selain Allah yang disembah oleh manusia semuanya batil. Dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Semuanya enggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Maka dari segini aja, orang yang menyembah kepada selain Allah, yang pertama dia sudah jelas hilang akalnya. Yang kedua hilang agamanya. Bagaimana dia menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membawa bahaya. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Yunus di ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah kamu berdoa, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membawa bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang musyrik. Ini Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membawa bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang zalim. Orang-orang musyrik. Jadi kalau kita mengetahui bahwa semua yang disembah oleh manusia itu enggak punya apa-apa, enggak bisa memberikan manfaat. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya yang wajib kita ibadah hanya Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Enggak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Taala. Dan ini harus terus kita ulang-ulang karena masih banyaknya manusia yang beribadah kepada selain Allah. Bukan satu, jutaan manusia. Yang masih meyakini tentang benda-benda itu mempunyai kekuatan. Mereka masih minta kepada benda-benda tersebut. Kepada batu, kepada pohon, kepada kubur, kepada yang lainnya. Ini semuanya syirik. Ini semuanya kufur. Ini semuanya membawa manusia kepada bala dan azab. Makanya kalau kita lihat banyaknya bencana karena dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Dan dosa yang paling besar apa? Syirik. Maka wajib kita ingatkan tentang masalah ini. Bahwa apa yang mereka lakukan tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali. Kemudian, as-sadis yang keenam, ittifaqu kutubillahi ala dhalik. Yang keenam, bahwa sepakat kitab-kitab Allah yang Allah turunkan semuanya menjelaskan tentang tauhid. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan, apakah itu Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim dan Musa, itu semuanya menjelaskan tentang La ilaha illallah. Kemudian as-sabi yang ketujuh, anna khawasal khalq alladhina hum akmal khaliqati akhlaqan wa uqulan wa ra'yan wa sawaban wa ilman wa humur rusul wal anbiya wal ulama ar-rabbaniyun faqad shahidu lillahi bidhalik. Bahwasanya orang-orang yang khusus dari makhluk ini, yang mereka adalah makhluk yang sempurna akhlaknya, akalnya, pendapatnya, kebenarannya, ilmunya. Siapa mereka itu? Yaitu para rasul dan para nabi dan ulama-ulama rabbani telah menyaksikan demikian. Ini sesuai dengan nas ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha wal azizul hakim. Dalam surah Ali Imran di ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Demikian juga malaikat-malaikatnya, orang-orang yang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, dan Allah itu yang maha gagah dan Allah itu yang maha bijaksana. Kemudian asamin yang ke-8, ma aqamahu Allah min al-adillah al-ufuqiyyah wa nafsiyyah allati tadullu ala tauhidi a'zham dilalatin. Yang ke-8, bahwa apa yang Allah tegakkan dari dalil-dalil di alam semesta dan juga pada diri manusia yang menunjukkan tentang tauhid dengan sebesar-besar petunjukan. Ya Allah menyebutkan di dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan tunjukkan kepada mereka tentang kekuasaan kami di alam semesta ini dan juga pada mereka, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu hak, Rasul itu hak, Al-Quran itu hak. Tidakkah cukup Allah sebagai saksi atas yang demikian itu? Ya Allah telah tunjukkan, yang menunjukkan bahwa tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Dan ini kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Makanya pernah kita membahas di dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah tentang la ilaha illallah. Ini bukan sekedar dikaji aja, tapi antum juga harus pahami di poin yang kedua tentang makna dua kalimat syahadat. Di poin yang kedua, di halaman 132, di syarah akidah al-sunnah wa jamaah, tentang mana dua kalimat syahadat. Bahwa mana la ilaha illallah artinya la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi la ma'budah bihaqqin Allah, ini yang benar. Artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali yang Allah. Dan syarat-syaratnya itu disebutkan ada 7 syarat. Nanti antum bisa ulangi lagi, baca lagi nih. Ini penting untuk diulang-ulang sehingga kita tambah yakin tentang masalah ini. Dan antum perhatikan Allah menyebutkan dalam ayat ini yang kita bahas ini, surah Muhammad ayat 19, kalimatnya fa'lam, ketahuilah. Jadi maksudnya ketahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah, dia harus mengetahui, meyakini, memahami dan mengamalkan. Maka di hadis yang sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah daqala jannah, Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah, maka dia masuk surga. Itu hadisnya ada di halaman 134. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Awana dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tiada ilah yang berhak diberikan oleh Allah, maka dia pasti masuk surga. Jadi mati dalam keadaan dia mengetahui, artinya dia mengetahui tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi di alam semesta ini kecuali satu, Allah. Dia meyakini demikian dan dia mengamalkan demikian. Dia mentauhidkan Allah, maka dia masuk surga. Makanya kalau ada riwayat yang menyebutkan dia di akhir hayatnya mengucapkan kepada Allah, maka akhiru kalami ila Allah dakhala jannah, ya tentu bukan sekedar dia mengucapkan, artinya dia sudah melaksanakan dalam hidupnya tentang la ilaha illallah. Jadi masalah ini masalah penting, dan ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin Allah, bukan sekedar diucapkan, bukan. Betul Nabi menyebutkan SAW, afdalu dzikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir Allah. Tapi bukan sekedar untuk diucapkan, tapi dia harus memahami tentang isinya, meyakini. Dan ada syaratnya, syaratnya ada 7. Rukunnya ada berapa? Ada 2. Kita melihat di halaman 141. Anda perhatikan bahwasanya makna la ilaha illallah ini sudah dipahami oleh orang-orang musyrikin Mekah. Orang-orang musyrik Mekah mengetahui kalau orang mengucapkan kalimat Allah, berarti otomatis dia wajib meninggalkan semua sesembahan yang mereka sembah selama ini. Mereka wajib tinggalkan. Mereka wajib beribadah hanya kepada Allah. Tahu itu. Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu, yang lain tahu. Makanya ketika dikatakan tentang la Allah, mereka enggak mau. Mereka sombong. Untuk melihat ayatnya dalam surah As-Saffat di halaman 141 tadi, di surah As-Saffat ayat 35, ayat 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak dengan benar melainkan hanya Allah, mereka menyombongkan diri. Kalau sombong menurut syariat, apa makna sombong itu? Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Nabi memberikan definisi tentang sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu yaitu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Mereka menolak kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Artinya mereka enggak mau masuk Islam. Dan mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena seorang penyair yang gila? Kata mereka, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Artinya Nabi SAW dituduh dengan penyair yang gila oleh mereka. Karena mereka enggak mampu untuk membantah dalil. Maka yang ada tuduhan dari cara-cara orang kafir dari dulu sampai sekarang sama. Dan sampai kiamat sama caranya mereka. Perhatikan tuh, caranya orang kafir dari zaman dulu sampai sekarang, nanti sampai kiamat sama, enggak berubah. Mereka enggak mampu untuk bantah dalil, yang ada apa? Gelaran, tuduhan, dengan berbagai macam tuduhan. Orang gila, ekstrim, teroris, wahabi, segala macam sudah tuduhan. Karena mereka enggak punya dalil, enggak bisa menunjukkan hujjah, bukti. Maka para anbiya tidak membalas, dibiarkan aja. Para anbiya dibilang seperti itu, mereka enggak balas, mereka dibiarkan. Artinya untuk menunjukkan bahwa mereka mengetahui tentang la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendawakan pamannya Abu Thalib di akhir-akhir ayatnya suruh mengucapkan ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib tahu apa yang bawa oleh Nabi benar. Cuma di situ kan ada dua orang, ada Abu Jahal, ada yang lain. Apakah engkau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya tidak mengucapkan, mati dalam keadaan kafir Abu Thalib. apakah engkau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Itu aja mereka ucapkan. Mereka sudah tahu mana Allah, artinya tidak berhak diibadahkan hanya Allah. Tentang rukun la ilaha illallah, itu ada dua. Yang pertama nafi, artinya nafian jami'a ma yu'badu minullah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat, isbatul ibadah lillahi wahda la syarika la, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini la ilallah, berarti kita wajib menafikan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Kita wajib menafikan, kita wajib mengingkari semua yang disembah oleh selain Allah. Kemudian kita wajib menetapkan itu, ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang dasar dari rukun, dua rukun ini dasarnya ada berapa ayat? Saya sebutkan di sini dua ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 256, yang kedua surah An-Nahl ayat 36. Itu Allah berfirman di sini, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Anda perhatikan di sini kalimat faman yakfur bi taghut, barang siapa yang mengingkari taghut. Di sini masuk rukun yang apa ini? Nafi. Karena Allah dua, ada nafi, ada isbat. Di sini nafi, faman yakfur bi taghut, barang siapa yang mengingkari taghut. Artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian wa yu'min billah, masuk rukun yang mana? Isbat. Artinya menetapkan iman itu hanya kepada Allah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Maka orang ini telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh yang tidak akan berpisah selama-lamanya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah." Fasiru bil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka perjalanan kami di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Di sini Allah menyebutkan kalimat ani'budullah. Di sini masuk rukun yang mana? Isbat. Beribadah kepada Allah artinya isbatul ibadah lillahi wahda la syarika la. Menetapkan ibadah kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wajtanibu taghut, masuk rukun yang mana? Nafi. Artinya jauhkanlah taghut, tinggalkan taghut. Kita wajib menjauhi semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Karena semuanya batil, semuanya kufur, semuanya syirik, dan semuanya membawa ke neraka. Karena berbuat syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Dan ini perhatikan bahwa para dai juga wajib berjalan di atas jalan ini. Artinya dia wajib menempuh jalan untuk mentauhidkan Allah, berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ini merupakan manhajul anbiya fi da'wati ila Allah. Manhaj para nabi berjalan mengajak manusia. Arti jalannya para anbiya wa rasul alaihi salatu wasalam berdakwah, memulai dakwanya dengan tauhid dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan harus terus diulang ribuan kali. Kalau semua dai yang mereka belajar tentang Quran dan Sunnah al-Fahmi Salam mendakwakan dakwah ini, akan berkurang kesyirikan yang ada di Indonesia ini. Tapi semuanya berdakwah menjelaskan tentang tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Karena ini merupakan asas dalam berdakwah, tauhid dalam berdakwah, tegaknya agama dengan tauhid. Tegaknya agama dengan tauhid, tegaknya ibadah dengan tauhid. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, selanjutnya di ayat ini Allah menyebutkan wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosamu. Disuruh kita untuk minta ampun, dan untuk orang-orang mukmin dan mukminah, artinya kita disuruh untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan Nabi enggak pernah tinggal dengan istighfar. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akhtar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari bawakan dalam sahihnya di kitab Da'wat. Kemudian juga dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi miata marrah. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kemudian juga dari sahabat Aghar Al-Muzani, jadi Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, innahu layughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku terkadang lupa, dan sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Dan orang yang beristighfar dan terus beristighfar akan diampunkan dosanya, meskipun dia pernah lari dari medan perang. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahf. Kata Nabi sallam, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tidak ilah yang berhak dibandingkan Allah, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya, akan diampunkan dosanya, meskipun dia pernah lari dari medan perang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Ada di buku Doa dan Wirid, nanti antum bisa lihat di buku Doa dan Wirid. Di halaman 30, di halaman 175 dan halaman 176. Doa wirid cetakan yang ke-34. Jadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wa la hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita ulang-ulang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wa la hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang sempurna. Kalau orang mengucapkan astaghfirullahaladzim boleh, tapi yang sempurna astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wa la hayyul qayyum wa. Dan istighfar ini sangat penting, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita kalau terus kita istighfar minta ampun kepada Allah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu inna iblisa qala rabbihi bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adam madamatil arwahu fihim. Dalam riwayat yang lain, la azalu ughwi bani adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala lahu Allah, bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis berkata kepada Allah, dengan kemuliaanmu, arti dengan kegagahanmu dan kemuliaanmu, aku akan tetap menyesatkan Bani Adam. Karena Allah iblis berjanji, biizzatika la ugwinum ajmain, dengan kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka min mulkhasin. Nah, di sini iblis mengatakan kepada Allah, dengan kemuliaanmu aku akan tetap menyesatkan Bani Adam selama ruh mereka ada di badan mereka. Maka Allah berkata, Allah berfirman, dengan kemuliaanku, dengan kegagahanku dan kemuliaanku, aku akan tetap mengampuni mereka, maksudnya anak Adam ini, mastaghfaruni, selama mereka istighfar kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang ketiga, kemudian juga Al-Hakim dalam Mustadrak di juz yang keempat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dan juga oleh pentahkik Musnad Imam Ahmad, dihasankan di sini. Kemudian ikhwan fil din, ini tentang istighfar, yang kita disuruh untuk istighfar dan minta ampun kepada Allah terus menerus, dan juga memohonkan untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minin wal mu'minat. Kenapa kita disuruh untuk memohonkan ampun untuk orang mukmin dan mukminat? Ganjarannya besar. Dalam hadis yang hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ubadah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Barang siapa yang mintakan ampun, dia mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, maka Allah akan tulis bagi setiap mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. Kalau kita mendoakan satu orang mukmin, satu kebaikan. Kalau dua, kalau tiga, seratus, sejuta, kita dapat kebaikan dengan doakan itu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ubadah, dikatakan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' Zawaid di juz yang ke-10, disebutkan bahwa isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kemudian saya jelaskan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10, Majmu' Fatawa juz yang ke-10, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah begini rahimahullah, "Fal abdu daiman baina ni'matin min Allah yahtaju fiha ila syukr wa dhanbin minhu yahtaju fi ila al-istighfar, wa kullun min hadain min al-umur al-lazimah lil-abd daiman, fa innahu la yazalu yataqallabu fi ni'amillahi wa ala'ihi wa la yazalu muhtajan ila taubati wal istighfar." ولهذا كان سيد ولي آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. Ini saya ringkas dari Majmu' Fatawa juz yang ke-10 dari halaman 88 sampai halaman 90. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang hamba senantiasa antara nikmat dari Allah yang membutuhkan syukur dan juga dosa yang membutuhkan kepada istighfar. Kedua ini, nikmat yang diwajib syukur dan juga dosa yang wajib dia istighfar, merupakan perkara yang tetap bagi seorang hamba dan selalu ada. Karena itu seorang hamba itu senantiasa dia berbolak-balik di atas nikmat Allah dan semua kenikmatannya. Ni'amillah ala'i sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan wahai jin dan manusia? Artinya nikmat Allah, dia berbolak-balik di atas nikmat Allah. Semua ini kita berada di nikmat. Hatta kita enggak punya apa-apa, Kita menghirup udara dari Allah Taala. Kita menghirup oksigen dari Allah. Kita minum semua nikmat Allah. Semua. Kita berbolak-balik di atas nikmat Allah. Cuma hambanya manusia tidak bersyukur. Makanya setan itu menggoda hambanya, setan itu menggoda anak Adam itu agar mereka tidak bersyukur. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan kau tidak dapat ya Allah dari mereka itu bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Makanya Allah menyebut dalam surah Saba, "Wa qalilum min ibadiyash syakur." Sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Artinya kita wajib bersyukur. Kemudian wala yazalu muhtajan ila taubati wal istighfar, dan seorang hamba juga butuh untuk bertaubat dan istighfar. Dia bersyukur kepada Allah semua nikmat, yang kedua dia bertaubat dan istighfar kepada Allah. Oleh karena itu tokohnya anak Adam dan imamnya orang-orang yang bertakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu minta ampun kepada Allah dalam semua keadaannya. Makanya disyariatkan kita istighfar di akhir-akhir amal kita. Seperti apa? Beliau memberikan contoh di sini, seperti kita dari mulai pagi ibadah kepada Allah, kemudian sholat tahajud, witir, kemudian menjelang sahur apa? Kita istighfar. Wabil ashari hum istighfirun. Kemudian Nabi Muhammad SAW selesai sholat, idzan sarafa minas sholat istighfara salatan. Selesai sholat yang wajib itu baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian juga sesudah haji disuruh oleh Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi mulai ayat fa idza qadaytum fadhkurullah kadzikrum terus sampai akhir, kemudian Allah sebutkan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Begitu juga ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Allah turunkan surah apa? Surah An-Nasr. Di akhirnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Artinya lah kamu bertasbih kepada Allah, memuji Allah, minta ampun kepadanya. Menang bukannya hanya bersyukur tapi juga istighfar kepada Allah Taala. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walihada kana qiwamuddin bitauhid wal istighfar." Oleh karena tegaknya agama ini dengan tauhid dan istighfar. Kemudian dia membawakan ayat dalam surah Hud. Antum lihat dalam surah Hud di ayat 2 dan 3 disebutkan, "Ala ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum matan hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adaba yawmin kabir." Dalam surah Hud ayat 2 dan 3, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, sesungguhnya aku sebagai pengancam dan juga pemberi kabar gembira dari Allah Taala. Dan hanya kalau minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian taubat kepadanya, Allah akan memberikan kesenangan kepada kalian dengan kesenangan yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Allah akan memberikan setiap keutamaan, orang yang punya keutamaan, keutamaannya jika kalian berpaling. Sesungguhnya aku takut atas kalian ditimpa oleh Allah azab pada hari yang besar. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 61. Di ayat 50 sampai 52 juga ada, yaitu ketika Nabi Hud mendakwakan kaum 'Ad, disuruh juga istighfar dan taubat. Kemudian di surah Hud ayat 61, "Wa ila Thamud akhahum shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu wa thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib." Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, itu Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah, enggak ada ilah yang lain kecuali hanya Allah. Allah yang menciptakan kalian dari bumi." Artinya Allah yang menciptakan kalian dari tanah, dan Allah telah menyuruh kalian untuk memakmurkan bumi ini, maka mintalah ampun kepada Allah, kemudian taubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku maha dekat dan maha mengabulkan doa. Ini berkaitan dengan istighfar. Kemudian di akhir ayat itu Allah menyebutkan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan tempat tinggal kamu, untuk menunjukkan bahwa Allah mengetahui semua gerak-gerik kita, semua langkah kita, semua apa yang kita lakukan Allah mengetahui. Maka kita wajib berhati-hati untuk berjalan di atas kebenaran, untuk taat, menjauhkan dosa dan maksiat. Fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini, surah Muhammad ayat 19. Yang pertama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Jadi ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Yang kedua, wujubu talabul ilmi syar'i. Wujubu talabul ilmi syar'i. Dan Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ilmu wajib atas muslim. Yang ketiga, ajalul ulumi at-tauhid. Ilmu yang paling utama atau asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia adalah tauhid. Yang keempat, makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Mana Allah, tidak yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian yang kelima, bahwa la ilaha illallah mempunyai rukun dan syaratnya yang wajib dipenuhi. Bahwa la ilaha illallah mempunyai rukun dan syarat. Nanti bisa dilihat di poin yang kedua dalam syarah kitab syarah kitab sunnah wal jamaah yang tadi kita bahas. Lihat rukun dan syaratnya di dalam kitab yang kita bahas ini, syarah kitab sunnah wal jamaah. Kemudian yang keenam, al-hathu al-istighfar. Dianjurkan kita untuk istighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena ayat-ayat dan hadis menganjurkan kita untuk istighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, al-hathu al-istighfar al-mu'minin wal-mu'minat. Dianjurkan kita untuk mohonkan ampun kepada orang-orang mu'min dan mu'minah. Allah memerintahkan di sini, wastaghfir li dzambika wal-mu'minin wal-mu'minat. Mohonkan ampun kepada orang mu'min dan mu'minah. Dan ganjaran yang besar tadi saya bawakan hadisnya, riwayat Tabrani. Kemudian yang kedelapan, bahwa Allah itu alimun khabir, maha mengetahui. Allah mengetahui. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui, Allah maha mengetahui dan maha meneliti. Makanya kita wajib berhati-hati. Jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Ya, untuk pembahasan ayat ini cukup. Sekarang kita bahas satu doa. Kalau yang bawa buku doanya dilihat. Yang kita minta kepada Allah SWT agar kita diberikan rasa takut. Doa ini juga masuk kepada doa kafaratul majlis. Yang Nabi sering baca ketika selesai dari satu majlis, Nabi baca. Kita melihat di buku doa dan wirid di halaman 392. Buku doa dan wirid di halaman 392. Thank you. Waktu Nabi berdoa, Allahumma qsim lana, nanti antum hafalkan semua yang belum hafal dihafalkan. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Di sini Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayaitana اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا محيتنا واجعل ورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu, yang rasa takut ini dapat menghalangi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu, ya Allah, yang akan menyampaikan kami ke sorgamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah-musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Dan jadikanlah ia warisan dari kami, yakni agar keduanya berfungsi sampai mati. Dan jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita terbesar dan puncak dari ilmu kami, serta janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak mengasihi kami berkuasa kami. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibn Sunni dalam kitabnya Amalul Yawm wal Layla, dan Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yawm wal Layla. Disebutkan Imam Hakim mensahihkan hadis ini dalam mustadraknya di juz yang pertama, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dan Syekh Al-Albani masukkan dalam sahih Sunan At-Tirmidzi, sahih Jami' Shaghir, dan juga sahih Al-Kalimut Thayyib. Anda perhatikan di sini, kalimat Allahumma qsim lana min khasyyatika, ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu, ma tahulu bi bainana wa bainal ma'asi, yang rasa takut dapat menghalangi kami antara kami dengan berbuat maksiat kepadamu. Jadi minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah rasa takut, yang takut ini dapat menghalangi kita dari berbuat dosa dan maksiat. Dan ini penting antum perhatikan, bahwa sering saya ulang-ulang, kita nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah, sebab aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Kalau kita sudah nuntut ilmu, kita ngaji, kita belajar, mesti timbul rasa takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Apakah dosa berbuat maksiat kepada Allah atau kepada manusia? Jadi berikan rasa takut kepada Allah. Banyaknya orang berbuat dosa dan maksiat karena mereka tidak takut kepada Allah Taala. Yang diperhatikan tuh, yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak manusia, antum hati-hati itu. Mesti ada rasa takut kepada Allah Taala, karena semuanya akan dihisab oleh Allah Taala. Itu perhatikan hubungan antum dengan Allah, jangan sampai kita maksiat dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yang Rasul wajibkan, yang dilarang, yang wajib dilaksanakan, yang dilarang tinggalkan. Berkaitan dengan hak manusia, pada orang tua kita wajib untuk taat, jangan lalaikan. Begitu juga kita berbuat baik kepada tetangga. Seorang istri wajib berbuat baik kepada suaminya. berkaitan dengan hak manusia juga jangan sampai kita zolim. Berkaitan dengan hak utang piutang antum bayar, perhatikan tuh. Ini urusan ini harus betul-betul antum takut kepada Allah. Jangan antum lalaikan itu. Itu berat nanti hukumannya di akhirat. Jadi kita minta rasa takut yang dapat menghalangi antara kita dengan berbuat maksiat. Jadi minta terus kepada Allah. Antum hafalkan doa ini. Antum bisa baca dalam sujud. Bisa baca dalam sujud. Bisa antum baca antara adzan dan qomat. Antum bisa baca di tengah malam. Antum bisa baca juga selesai dari majlis untuk baca ini. Minta kepada Allah. Bukan rasa takut. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Minta kepada Allah ketaatan yang dapat menyampaikan ke sorga Allah. Jadi kita minta kepada Allah agar kita melaksanakan ketaatan-ketaatan. Yang ketaatan ini kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah dan itiba yang akan mengantarkan kita ke sorga. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, tujuan kita agar dapat memasukkan kita ke dalam sorga. Itu perhatikan tuh. Jadi kita ibadah agar kita mendapatkan sorga. Kita taat agar kita mendapatkan sorga. Makanya Allah menyebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, dijamin dengan sorga. Kemudian selanjutnya, wa minal yakin ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan yang dapat meringankan beban-beban musibah dunia kami. Musibah dunia, apakah itu penyakit, apakah itu kebakaran, apakah banjir, apakah petaka, apakah wabah, atau hilangnya uang, atau yang lainnya. Ini musibah dunia, atau kematian. Ini kita diberikan rasa yakin oleh Allah sehingga kita ringan. Kita yakin bahwa musibah itu akan menghapuskan dosa kita. Musibah itu akan mengangkat derajat kita. Musibah itu kalau kita sabar dan redha akan masukkan kita ke dalam surga. Dan musibah itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji iman kita. Harus yakin kita. Al-yakin kata Ibnu Mas'ud, al-yakinu al-imanu kullu. Yakin itu iman semuanya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Antum lihat di Sahih Bukhari, di Kitabul Iman, di awal-awal perkataan Ibnu Mas'ud, al-yakinu al-imanu kullu. Yakin itu iman secara keseluruhan. Jadi kita harus yakin itu. Dengan cobaan, ujian, musibah, memang Allah yang mengendaki semuanya. Adanya sakit, adanya kematian, adanya bencana, wabah, musibah, Allah yang kendaki semuanya untuk menguji kita sehingga kita tambah yakin kepada Allah SWT. Oh, yang berbuat ini hanya satu, itu Allah di alam semesta ini, gak ada yang lain. Dan semua Allah sudah catat di Lauh Mahfudz, dan semua berjalan menurut apa yang Allah kendaki. Kalau kita yakin, akan bertambah iman kita kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah At-Taghabun. Gimana? Ma'asabaka illa bi'izni. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Jadi semua musibah berjalan dengan izin Allah. Bayang, siapa yang mengimani, maka Allah akan tunjuki hatinya. Terus kita yakin itu. Ini penting, keyakinan ini penting. Rasa takut penting, yakin juga penting. Jadi ma asaba min musibatin illa bi'idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli syai'in alim. Di dalam surah At-Taghabun ayat 11. Jadi semua musibah yang menimpa dengan izin Allah. Tapi barang siapa mengimani, maka dia akan ditunjuki hatinya. Kemudian selanjutnya, jadi harus kita yakin nih. Dan antum harus yakin juga bahwa gak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Sehingga kita gak takut. Seperti sekarang banyak orang ketakutan yang luar biasa. Nanti kena tuh, ketakutan itu kenanya kepada apa? Musibah dalam agama. Nanti ada nih pembahasannya. Jadi justru dengan takut itu dia akan terkena musibah dalam agama. Kita harus yakin bahwa gak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. tapi kita mengambil sebab, boleh sesuai dengan syariat, tapi jangan sampai takut seperti sekarang, berlebihan orang takut. Ya, untuk perhatikan itu, itu penting, sudah kita pahami seperti ini, harus yakin kita. Karena Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 51, gimana ayatnya? Qul la yusibana illa ma kataballah lana wa maulana wa ala Allahi falatawakalil mu'minun. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Allah penolong kita, dan kepada Allah semua bertawakal. Kemudian selanjutnya, selanjutnya Allah mamati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatin mahyaitana. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Wajal warisamina, jadikan sebagai warisan bagi kami. Artinya kita minta kepada Allah agar semuanya berfungsi, kita bisa menggunakan pendengaran, penglihatan, kekuatan untuk ibadah kepada Allah, dan sebagai warisan bagi kita. Karena banyak orang-orang punya pendengaran, penglihatan, bahkan akal, gak bermanfaat. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, dia punya hati, dia punya akal, dia punya pendengaran, tapi gak digunakan. Makanya penyesalan orang-orang yang masuk neraka mengatakan, waqalu lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka punya gak pendengaran? Punya. Mereka berkata, kalau seandainya dulu di dunia ini kami menggunakan pendengaran kami dan hati kami untuk berpikir, akal kami untuk berpikir, kami gak masuk ke neraka sa'ir ini. Tapi penyesalan udah. Jadi banyak orang punya penglihatan, pendengaran, dan hati gak digunakan. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kesenangan dengan pendengaran, penglihatan kita, dan kekuatan selama kita hidup, dan dijadikan warisan bagi kita, kita fungsikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Ada dalil tuh, ada dalil. Betul, kita gunakan tuh. Akal kita gunakan, pendengaran, mata kita dan hati kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami atas orang yang menganiaya kami. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah membalas orang-orang yang menzalimi kami, dan ini umum sifatnya, kita enggak sebutkan satu persatu. Waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, karena kita dizalimi. Kita minta kepada Allah agar Allah membalas orang-orang menzalimi kita. Wansurna 'ala man 'adana, ya Allah tolonglah kami dari orang-orang yang memusuhi kami. Banyak orang musuh kita, banyak. Yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang munafik, yang ketiga orang-orang yang tidak senang dengan dakwah ini. Kita minta tolong kepada Allah, Allah pasti akan menolong dakwah ini. Karena kalau kita lihat juga para ulama salaf juga dimusuhi oleh ahlul bid'ah, dimusuhi mereka, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Perhatikan nih, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Kalau tadi saya sebutkan kefakiran, kesulitan, kesusahan, wabah, penyakit, kebakaran, kebanjiran, kematian, ini masuk musibah apa? Dunia. Yang musibah agama seperti apa? Seperti orang mengikuti firqah-firqah yang sesat. Ini musibah agama. Orang mengikuti pemahaman yang sesat, ini musibah agama. Atau dia belajar tapi dia tidak mengamalkan untuk riya, untuk bangga, ini musibah agama. Atau dia dikasih sama Allah kesehatan, pendengaran, mata, dengar dia dikumandangkan azan 5 waktu, enggak ke masjid. Ini musibah apa ini? Agama. Banyak enggak itu? Masih banyak orang. Padahal dia menghirup udara dari Allah, diberikan air dan rezeki dari Allah semuanya, tapi enggak bersyukur dia kepada Allah untuk rukuk dan sujud kepadanya. Karena manggil dengan kalimat-kalimat Allah, semuanya kalimat-kalimat yang mulia, dari mulai Allahu Akbar, Hayya 'ala shalah, Hayya, semua. Mesti dia panggil itu. Dia enggak mau datang ke masjid. Ada rumahnya dekat masjid, enggak ke masjid dia. Ini musibah agama. Dan ini banyak yang kena sekarang ini. Bukannya orang awam, ustaz juga kena. Musibah agama. Disuruh sap rapat, dia renggang sapnya. Ini musibah apa? Agama. Musibah agama. Yang menyuruh untuk rapat siapa? Rasulullah SAW. Enggak mungkin dengan rapat itu dia akan nular penyakit. Enggak mungkin. Antum husnudzan kepada Allah, antum husnudzan kepada Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk rapat, antum husnudzan kepada orang mukmin. Enggak mungkin dia membawa penyakit untuk kita. Dia ke masjid dengan bersih. Sekarang sudah husnudzan, antum sudah husnudzan, jangan-jangan saya nular nih. Iya kan? Ini musibah agama. Dia sudah husnudzan kepada orang mukmin, husnudzan dia. Belum apa-apa sudah rapat, sudah tutup semuanya, dobel lagi maskernya. Takut. Su'udzon para orang mukmin dia. Su'udzon. Ini musibah agama. Gitu. Bahkan di salaman yang gimana di salaman yang menggugurkan dosa enggak mau dia. Su'udzon. Antum nih bawa penyakit nih, saya enggak mau salaman. Su'udzon udah. Jadi semua dibikin seperti itu oleh orang-orang kafir. Antum enggak tahu, enggak sadar ini. Ini musibah agama. Kalau saya contohkan banyak lagi ini musibah agama ini. Puluhan. Tapi itu aja yang udah nyata depan mata kita sekarang ini. Jelas sampai sini, jelas gak ini? Kemudian, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami dan puncak ilmu kami. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar dan puncak dari ilmu kami. Jangan. Cita-cita kita terbesar apa? Sorga. Orang beriman, puncak cita-cita sorga. Yang tertinggi sorga, bukan dunia. Dunia tidak ada apa-apa. Dunia Allah tidak pernah puji sama sekali dalam Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah muji tentang dunia. Dunia tidak ada harganya. Lebih jelek dari bangkai kambing dunia ini. Dunia ini enggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kata Nabi SAW, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minna syarbatan ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, orang kafir enggak akan dikasih minum meskipun setetes air. Karena enggak ada harganya dikasih orang kafir. Bukannya air dikasih, semua dunia dikasih orang kafir. Karena enggak ada harganya. Maka orang beriman yang dituju adalah akhirat. Sekarang terkadang dia cita-cita dunia. Dengan dunia itu terkena musibah agama dia. Ya tidak? Sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha, sibuk dengan kerja. Ini ada musibah agama yang kena apa? Enggak baca Quran lagi. Iya kan? Sibuk dengan kerja dari pagi sampai zikir enggak sempat zikir tuh. Habis sholat subuh langsung sudah berangkat. Enggak zikir lagi dia. Udah lupa baca Quran udah enggak lagi. Berbuat baik pada orang tua enggak, sibuk dengan dunia. Ada lagi yang kejar jabatan, dapat jabatan dia, dapat jabatan. Karena itu yang diminta tiap hari doanya, dapat jabatan. Begitu dapat jabatan, udah enggak ke masjid lagi. Enggak baca Quran lagi. Mulai cukur jenggot. Terus semuanya dikerjakan semuanya. Bergaul dengan orang kafir, ikuti cara orang kafir. Ini musibah agama. Tadinya dunia, kemudian musibah agama kena dia. Faham sampai sini antum? Hati-hati. Kita yang kita cari adalah akhirat. Kerja wajib, mencari nafkah wajib. Tapi sekedarnya. Bukan dari pagi sampai malam, bukan. Kita ngatur waktu. Waktu kita baca Al-Quran, waktu buat istri, waktu buat anak, waktu kita untuk munajat kepada Allah, waktu buat orang tua, waktu harus kita atur itu. Waktu untuk baca buku yang bermanfaat. Jangan sampai kita kena musibah agama. Bodoh banyak yang kena musibah agama. Bodoh dalam pergaulan juga kadang-kadang kita bergaul dengan orang siapa aja, akhirnya masuk syubhat, syubhat masuk. Ini musibah agama. Hati-hati itu. Kalau orang kafir, mereka tahu semuanya. Tahu tentang dunia. Tapi kalau akhirat gak tahu. Makanya ada orang Islam yang dia tahu tentang dunia tapi gak tahu tentang akhirat. Ada gak orang Islam seperti ini? Banyak. Jangan sampai seperti Allah yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang dunia, tahu, tapi akhirat mereka lalai. Mereka lalai. Mengiantum, perhatikan tuh. Jangan sampai kita lalai tentang akhirat. Sampai mereka wudu aja enggak tahu. Sampai la ilaha illallah mereka enggak tahu. Tentang tauhid mereka enggak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah mereka enggak tahu. Tapi dunia tahu semuanya dia. Ini kerugian. Ini Allah menyebutkan tentang celaan dalam ayat ini. Ya'lamuna dhahira min hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang dunia tapi akhirat mereka lalai. Ini musibah agama. Dunia tahu akhirat enggak tahu, musibah agama. Maka tadi di awal saya sebutkan bahwa kita menuntut ilmu itu hukum wajib. Bagaimana menuntut ilmu kita tahu bagaimana jalan menuju surga sehingga kita menempuh dan jalan menuju neraka sehingga kita menjauhkan jalan itu. Tahu tentang tauhid. Tahu kita tentang syirik untuk kita jauhkan. Tahu tentang ketaatan, tahu maksud, tahu dengan belajar itu. Makanya kita harus belajar tentang agama ini, wajib. Kalau untuk dunia dia ambil gelar sebanyak-banyaknya sudah. Tapi untuk akhirat gak tahu, gak ada dia menyisihkan waktu untuk belajar agama. Ini kerugian dan kebodohan. Makanya orang-orang yang sibuk dengan dunia, menumpukan harta dunia adalah orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar kata Rasulullah SAW adalah orang yang menyiapkan bekal untuk apa? Akhirat. Dan selalu ingat kepada mati. Itu orang pintar kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Kalimat wala tusallit alaihi marhamna ila taj'alna maghlubina minal kuffari wal zalama wal fajara bitawliyatihim alaina fayakunu sababan lita'dhibina fi dinina wa dunyana. Artinya kau jadikan orang-orang yang tidak sayang kepada kami menguasai kami. Jangan kami jadikan orang-orang yang kalah dari orang-orang kafir, orang zalim, orang-orang yang fajir, yang jahat dengan dia berkuasa kami sehingga menjadi sebab mereka mengazab kami, menyiksa kami dalam agama dan dunia. Jadi kita minta penguasa itu yang sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji dan antum baca, hafalkan. Dan terus antum hafalkan. Kemudian juga yang tadi ada satu yang belum saya sebutkan, sampai istighfar pun Nabi di akhir majlisnya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya tiap majlis itu Nabi akhiri dengan istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal bagi kita yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di 0819896543 di WhatsApp. Silakan, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika kita melakukan ibadah namun niatnya tercampur dengan hal yang lainnya, misalkan tercampur dengan keinginan harta dunia, apakah ibadah tersebut mengandung kesyirikan yang tidak berpahala yang malah menghasilkan dosa? Mohon penjelasan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang masalah ibadah, terkadang niat itu bercampur dengan yang lain. Antum perhatikan bahwa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya ketika dia ibadah, kewajiban dia untuk beribadah dengan ikhlas karena Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Niat kita harus karena Allah, jangan karena dunia. Kalau ketika dia riya atau dia mengharapkan sesuatu dari ibadahnya, enggak dapat apa-apa, enggak dapat pahala dia. Karena nilainya itu tergantung daripada niat dia dan keikhlasan dia. Dan juga dibahas oleh para ulama, kalau sejak awal niatnya udah enggak benar, ya udah enggak dapat pahala dia. Tapi kalau niatnya dia ikhlas, di tengah jalan diganggu dengan riya dan yang lainnya, kalau dia masih kuat untuk melawannya sehingga dia bisa ikhlas, akan diterima. Tapi kalau tidak, sampai akhir dia tetap riya, maka hapus amal itu. Atau dia tujuannya dunia, sampai akhir amalnya tujuan dunia, maka enggak ada pahala. Itu yang didapat. Dan dia ingin niatkan untuk dunia, ya itu yang dapat. Barang siapa yang mengharapkan ganjaran dunia, Allah kasih ganjaran dunia itu. Dan Allah memiliki ganjaran dunia dan akhirat. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa kita harus terus berusaha untuk melawan niat kita, karena itu paling berat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat asku untuk melainkan melawan niatku. Harus terus kita niat kita untuk apa? Seperti antum sholat, niatnya harus karena Allah. Antum juga datang ke majelis taklim untuk apa? Harus niat karena Allah. Antum mengajar, antum dakwah, antum baca Quran, harus niatnya harus betul-betul karena Allah. Karena yang penting niat ini menentukan tentang diterima dan tidaknya amal kita. Karena Nabi menyebutkan sama demikian, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, niatnya itu apa. Makanya para ulama tentang menulis pembahasan niat ini panjang. Dan Imam Bukhari memasukkan pertama kali dalam kitabnya. Di Imam Bukhari di kitab Bad'ul Wahy, Kitabu Bad'il Wahyi. Hari yang pertama ini amal binniyat. Artinya harus kita dari awal niat itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain. Naam. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana dengan mereka yang telah berbuat kesyirikan karena kebodohan dalam mengikuti apa yang didapatkan dari para pemuka agama di antara mereka? Apakah amalan mereka tertolak dan juga berdosa? Dan apakah dosa orang-orang yang mengikutinya ditimpakan kepada pemuka agama tersebut? Dan bagaimana pula kaitannya dengan ayat seseorang tidak menanggung dosa orang lain? Mohon penjelasannya. Iya. Sebelum saya jawab ini, saya tambahkan tadi tentang masalah niat tadi. Itu disebutkan dalam hadis, seperti orang belajar, yang mesti dia belajar karena Allah, tapi dia belajarnya untuk mencari dunia, maka enggak akan mencium aroma surga. Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtaqa bi wajhillah, la yata'allamu illa liyusiba bi ardhin dunya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang belajar, yang mesti dia belajar karena mengharapkan wajah Allah, tapi dia belajar untuk mendapatkan dunia, apakah itu harta, kedudukan, jabatan atau yang lainnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih. Nanti antum lihat di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau panduan, antum lihat hadisnya di situ. Kemudian pertanyaan yang tadi berkaitan dengan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Apakah dia orang awam, apakah dia kiai, apakah dia tuan guru, apakah dia ajengan, ustad. Kalau dia berbuat syirik dan mengajak orang berbuat syirik, dia akan dapat dosanya. Kenapa? Dia mengajak orang kepada kesesatan. Dia mengajak orang mengajak kepada kesesatan. Ini ada hadisnya dan sahih riwayat Imam Muslim. Orang yang mengajak kesesatan akan menanggung dosa dan dosa orang-orang yang dia sesatkan. Berkaitan dengan wala tazru wazru wizra ukhra, seorang enggak mengundang dosa orang lain, Kalau dia tidak mengajak, kalau ini mengajak, kita gak akan menanggung dosa saudara kita, gak akan kita tanggung. Kalau masing-masing dosa itu. Tapi ketika dia sebagai da'i mengajak orang kepada kesesatan, kepada bid'ah, kepada kesyirikan, dia dapat dosa orang menyesatkannya. Itu berarti kan? Seperti dosa pertama kali orang membunuh orang, itu terjadi pada siapa? Pada anak Adam. Dua anak Adam. Maka kata Nabi, karena dia membunuh saudaranya, yang membunuh ini akan dapat dosa orang yang membunuh sampai hari kiamat. Bukannya dia memikul dosa orang lain, tidak, tapi dia memulai pertama kali membunuh orang, sehingga orang lain mengikuti dia untuk membunuh orang lain. Begitu juga orang berbuat syirik, dia mengajak orang kepada syirik, atau orang dia mengajak kepada bid'ah, dia akan dapat dosanya. Karena Nabi mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ajri syai'in. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyatan fa 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzari syai'in." Barang siapa yang mengadakan sunnah yang baik, dia akan dapat ganjaran, dan ganjaran orang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Dan orang yang mengajak kepada cara yang jelek, sunnah yang jelek, dapat dosa, dan dosa orang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Dan berarti yang disebut mangkana ila apa? Mangkana yad'u ila dhalalah, barang siapa yang mengajak orang kepada kesesatan, fa 'alaihi wizruha, dia dapat dosanya dan dosa orang yang disesatkan. Dia wajib bertaubat kepada Allah atas semua dosanya. Dia berusaha juga untuk menjelaskan kepada umat yang disesatkan semampunya dia. Dia harus menjelaskan. Kalau memang enggak ada yang mau dengar atau dia enggak tahu orang yang sesat, ya sudah dia taubat kepada Allah. Seperti dia mengajarkan, dia pernah ikut aliran yang sesat dan banyak murid-muridnya di aliran sesat ini, dia taubat kepada Allah. Dia harus menjelaskan kepada orang bahwa apa yang dulu saya ajak kamu alamnya sesat, kamu taubat kepada Allah. Semampu dia yang dia bisa jelaskan. Bahwa itu berat, akan dibawa sampai hari kiamat nanti. Saya pikir cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.